Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alayh kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita pada sebuah risalah yang berjudul Al-Fawaid Al-Mustambatah Min Kisati Luqman Al-Hakim Alayhi Salam. Beberapa faidah atau pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Luqman alaihi salam, yaitu sebuah risalah yang berisi 50 pelajaran yang bisa kita petik dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman dari ayat yang ke-12 sampai ke-19. Walhamdulillah, pada 3 pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai di ayat yang ke-16. Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat tersebut dengan firman-Nya, Inna Allaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha lembut lagi maha mengetahui. Masih ada tersisa 3 ayat dalam pembahasan kita, dan insyaallah ta'ala ini adalah pertemuan yang terakhir untuk pembahasan kitab ini. 3 ayat yang terakhir adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah salat dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan laranglah dari yang mungkar dan bersabarlah atas apa yang menimpamu, karena sesungguhnya hal tersebut termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang perlu untuk diperhatikan. Wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia karena kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang membanggakan diri lagi sombong. Waqsid fi masyika, dan hendaklah engkau sederhana di dalam berjalan. Waqdud min sautik, dan lunakkanlah suaramu. Inna ankaral aswat, sesungguhnya seburuk-buruknya suara, la sautul hamir, adalah suaranya keledai. Inilah tiga ayat yang terakhir dari pembahasan kita. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai di pelajaran ke-41. Berkata Al-Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallah ta'ala, al-fa'idatul hadiyatu wal arba'un, fa'idah yang ke-41. Al-imanu bismai Allah, al-imanu bismai Allah al-latif wal-khabir, beriman dengan dua nama Allah yaitu al-latif dan al-khabir, yang disebutkan di akhir ayat ke-16. Inna allaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Inilah cara ahlu sunnah di dalam menetapkan satu nama bagi Allah, yaitu dengan apa? Dengan dalil Al-Quran was sunnah. Tidak halal bagi kita, tidak boleh bagi makhluk untuk menentukan satu nama bagi Allah atau memanggil dan menyeru Allah dengan nama-nama yang dia buat sendiri, yang dia ciptakan sendiri. Haruslah berdasarkan dalil Al-Quran was sunnah. Dalam perkara ini tidak ada keluasan bagi akal atau perasaan, apalagi sekedar mimpi-mimpi, untuk menetapkan satu nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah cara ahlu sunnah, dan ini jalan keselamatan dari penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah berfirman, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ أَوْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut, yaitu bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama tersebut, niscaya mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ada perintah Allah untuk mengamalkan nama-namanya yang maha indah, diantaranya disebut di dalam doa-doa kita. Sehingga kalau seorang menyeru dan menyebut selain nama Allah atau selain nama yang dia tentukan, itu sama saja dia menyeru atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara sisi yang menunjukkan pentingnya kita menetapkan nama bagi Allah sesuai dengan apa yang Allah telah tetapkan di dalam Al-Quran wa sunnah. Sebab kalau kita berdoa dan kita seru satu nama yang bukan namanya, itu sama saja kita menyeru selain dia Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi dalam ayat ini terdapat penetapan dua namanya, Al-Latif, Al-Khabir. Kalau begitu, boleh misalkan kita menamakan anak kita dengan Abdul Latif atau Abdul Khabir, hamba Allah yang maha lembut, hamba Allah yang maha mengetahui. Iya. Nah ini juga kalau kita salah dalam nama Allah dan kita berikan nama anak kita, berarti kita perhambakan nama anak kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Adapun maknanya, Al-Khabir itu penunjukannya kembali kepada ilmu bil umur al-khafiyah. Al-Khabir itu maknanya adalah yang mengetahui perkara-perkara yang samar. Itu makna Al-Khabir. Iya. Yang sangat halus, yang sangat samar sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahuinya. Maka tentunya yang nampak jelas Allah sudah pasti lebih tahu lagi. Apabila yang samar saja Allah mengetahui, maka yang nampak jelas tentunya lebih Allah ketahui lagi. Baik. Dan apabila seorang hamba menyadari hal ini, memahaminya dengan baik, tentunya dia pun sadar bahwasannya apa yang dia tampakkan dan apa yang dia sembunyikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu. Baik yang ada di dalam dadanya ataupun yang dia tampakkan dalam ucapan maupun perbuatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu untuk membalas setiap apapun yang dia kerjakan. Ini yang dimaksud dengan beramal dengan nama-nama Allah. Di antaranya adalah dengan beramal terhadap konsekuensi dari kalimat tersebut atau dari nama Allah tersebut. Baik. Adapun Al-Latif, dikatakan para ulama, Al-Latif itu memiliki dua makna. Yang pertama sama dengan makna Al-Khabir. Kemudian yang kedua, maknanya adalah yusilu ila ibadihi wa awliyaihi masalihahum bilutfihi wa ihsanih min turukin la yash'uruna biha. Allah Al-Latif maknanya adalah yang selalu menyampaikan kepada hamba-hambanya atau memberikan kepada wali-walinya segala kemaslahatan untuk mereka dengan kelembutannya dan kebaikannya. Dia berikan kepada mereka dari arah yang tidak mereka rasakan. Dari arah yang tidak mereka rasakan. Dari arah yang tidak mereka perkirakan. Itu makna Al-Latif. Dan ini betapa banyak terjadi dalam kehidupan kita. Betapa Allah menyayangi kita, betapa Allah menjaga kita dari berbagai macam bahaya tanpa kita rasakan. Betapa Allah mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita tanpa kita menyadarinya. Ini makna Al-Latif. Baik. Qala al-fa'idatu tsaniyah wal arba'un. Faidah yang ke-42 atau pelajaran yang ke-42. Makanatus salati wa ahammiyatu iqamatiha wa tansyiatus sigar ala al-muhafazati 'alaiha. Di dalam ayat ke-17 terdapat pelajaran tentang kedudukan salat yang sangat agung dan pentingnya menegakkan salat serta mendidik anak-anak kita untuk menjaga salat. Inilah di antara teladan yang sangat agung dari Luqman Al-Hakim alaihi salam yang Allah hikayatkan dalam Al-Qur'an. Di antara wasiatnya kepada anaknya adalah ya bunayya aqimis salata. Wahai anakku, tegakkanlah salat. Di dalam ayat ini terkandung pelajaran yang besar bagi kita tentang dua hal. Yang pertama, keagungan sholat. Yang kedua, tentang kewajiban mendidik anak-anak kita untuk memperhatikan permasalahan sholat. Dan dalam syariat Islam, sholat juga sangat mulia, sangat utama, sangat tinggi kedudukannya. Iya, dan ini juga menunjukkan pelajaran kepada kita bahwa sholat ini bukan syariat yang baru. Sudah ada sejak umat-umat terdahulu. Walaupun mungkin cara mereka sholat tidak sama persis dengan cara kita sholat, atau waktu mereka sholat tidak sama persis dengan waktu kita melakukan sholat. Wallahu a'lam. Iya. Tapi yang pasti sholat ini sudah ada. Dan kedudukan sholat di dalam Islam adalah bagaikan tiang bagi sebuah rumah. Bagaikan tiang bagi sebuah rumah. Artinya apabila sholat seseorang itu rapuh, maka akan runtuh bangunan rumah yang ada di atasnya. Oleh karena itu, dosa meninggalkan sholat adalah termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Kitabus Shalah bahwasannya ulama kaum muslimin seluruhnya sepakat. Ulama kaum muslimin seluruhnya sepakat bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja adalah dosa besar yang lebih besar daripada membunuh. Subhanallah, sepakat ulama. Membunuh dosa besar. Apalagi membunuh seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah dibanding dibunuhnya seorang muslim. Tapi ulama sepakat meninggalkan salat lebih besar dosanya daripada membunuh jiwa. Demikian pula lebih besar dari mencuri, berzina, mengambil harta orang dengan cara yang batil. Demikian pula lebih besar daripada minum khamar. Ini sepakat para ulama. Padahal kita semua kenal dosa-dosa tersebut adalah dosa yang sangat tercela. Tetapi ternyata meninggalkan sholat disepakati para ulama, tidak ada perbedaan pendapat, itu lebih besar dari semua perbuatan dosa tersebut. Kenapa demikian? Karena meninggalkan sholat termasuk kategori kekufuran. Termasuk kategori kekufuran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkas salati." Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya antara seseorang dan kekafiran serta kesyirikan adalah meninggalkan salat. Demikian pula dalam hadis Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Dan juga terdapat dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Taubah ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atau az-zakata fa ikhwanukum fid-din." Apabila mereka bertaubat dari kesyirikan dan mereka menegakkan sholat serta menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Artinya kalau dia belum menunaikan sholat, dia belum termasuk saudara-saudara kita seagama. Makanya para ulama menjelaskan bahwa meninggalkan sholat adalah termasuk kategori kekufuran. Dan orang yang meninggalkan sholat itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama apabila dia mengingkari atau membenci atau menentang kewajiban sholat, maka sepakat ulama dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Adapun bentuk yang kedua, dia meninggalkan sholat bukan karena benci, bukan karena mengingkari, bukan karena menentang. Karena apa kalau begitu? Sekedar malas. Iya. Banyak aja alasannya. Lagi ada acara lah, lagi sibuk. Iya. Macam-macam. Tapi dalam hatinya dia meyakini kewajiban sholat. Maka bagaimana kedudukan orang ini? Maka di sini ulama berbeda pendapat. Walaupun sesungguhnya perbedaan ini hanya terjadi pada ulama belakangan. Di dalam pendapat ulama empat mazhab, menurut Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, dia tidak sampai kafir. Tetapi dia telah melakukan dosa terbesar. Adapun Imam Ahmad rahimahullah, beliau berpendapat hukumnya adalah kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Ahmad berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi. Dan hukuman yang pantas untuk orang yang meninggalkan sholat, kalau Imam Ahmad sudah jelas, karena dia murtad diberi hukuman mati. Adapun Imam Malik dan Syafi'i, itu juga sama. Mereka berpendapat dihukum mati. Iya. Walaupun bukan karena murtad dia dihukum mati, hanya seperti membunuh dibalas bunuh. Nah ini tadi ulama sepakat, meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada membunuh. Maka Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat hukumannya adalah hukuman mati, menunjukkan dosanya memang tidak main-main. Iya. Dan pendapat yang kuat, dan ini adalah pendapat para sahabat, adalah kufur akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari tabi'in yang mulia Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala, beliau berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah." Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah menganggap ada satu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali sholat. Jadi permasalahan sholat adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita, kedudukannya sangat tinggi, harus benar-benar kita jaga. Demikian pula pelajaran yang terkandung di dalam ayat ini, yaitu kewajiban mendidik anak-anak kita untuk menjaga sholat. Dan secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah kalau mereka tidak mau salat tatkala mereka berumur 10 tahun. Dan pisahlah tempat-tempat tidur mereka di umur 10 tahun tersebut. Jadi subhanallah, ini adalah ibadah yang secara khusus Nabi SAW berpesan agar kita perintahkan anak kita untuk melakukannya sejak kecil. Ini juga diajarkan oleh Luqman kepada anaknya sejak kecil. Maka di sini juga ada faedah pelajaran yang bisa kita petik, pentingnya mengajarkan anak-anak kita, membiasakan mereka untuk beribadah sejak kecil. Karena memang sudah terbukti kalau dibiasakan sejak kecil, dia akan semakin mudah untuk melakukannya. Ibaratnya mendidik anak di waktu kecil seperti kita menulis di atas batu. Walaupun kadang susah menulis di atas batu, tapi susah juga dihapus. Iya. Susah juga dihapus. Dia akan terbiasa dengan amalan tersebut. Tetapi kalau kita mendidiknya nanti sudah dewasa, sudah besar, dalam keadaan itu bukan kebiasaannya, maka bagaikan kita menulis di atas air. Susah atau tidak menulis di atas air? Mudah sekali. Tidak ada penghalang. Tetapi begitu mudahnya dia terhapus. Iya. Jadi inilah beberapa faedah tentang pendidikan anak. Baik. Maka salat adalah ibadah yang sangat penting, perlu untuk diberikan perhatian secara khusus dari segi pelaksanaannya, rukun-rukunnya, adab-adabnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, waktu-waktunya, keikhlasannya, kekhusyukannya, dan sebagainya. Itu semuanya harus diperhatikan. Siapa yang tidak memperhatikan sebagian dari perkara sholat tersebut, maka dia bisa jadi termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Lalai dari salatnya itu mencakup lalai dari pengerjaan menurut rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, adab-adabnya, waktu-waktunya, keikhlasannya dan kekhusyukannya, itu mencakup. Iya. Qala al-fa'idatu tsalitsa wal arba'un. Pelajaran yang ke-43. Tadribul abna 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar minudz shighar. Melatih anak-anak untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran sejak kecil. Sebagaimana ucapan Luqman, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar." Wahai anakku, tegakkanlah salat dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf serta laranglah dari kemungkaran. Maka pelajaran yang bisa kita petik adalah tentang kewajiban melatih dan mendidik anak-anak kita untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Dan itu dilakukan sejak kecil. Kata Syekh, "Fafi dzalika naf'un lahum walil akharin." Dan amalan ini selalu mengajarkan kebaikan dan melarang perbuatan yang haram. Akan memberi kemanfaatan kepada anak-anak kita, juga kepada selain mereka, yakni teman-temannya, yang mereka perintah atau larang. Kenapa demikian? Sebab, kata beliau, "Anna da'watahu lil akharin takunu tahsinan lahu min an yadu'uahu ilal munkarat." Bahwasannya dakwah yang dilakukan seseorang terhadap orang lain akan menjadi benteng baginya dari dakwah yang diajak oleh orang lain tersebut kepada kemungkaran. Dari dakwah kepada kemungkaran. Sebagaimana dikatakan dahulu, "Idza lam tad'u tud'a." Kalau kamu tidak mengajak, maka kamu tak akan terajak. Jadi subhanallah, ini hikmah yang sangat agung. Hikmah berdakwah. Seseorang itu dengan dakwahnya sama saja dia membentengi dirinya dari ajakan-ajakan kepada kemungkaran. Kalau seorang dikenal misalkan dia suka mengajarkan kebaikan, maka orang mau mengajaknya melakukan kemungkaran pun dia sudah segan. Dia sudah enggak enak. Bagaimana bisa saya ajak dia melakukan dosa sementara dia selalu setiap hari mengajak saya melakukan kebaikan? Bahkan untuk melakukan dosa, orang tersebut akan melakukannya secara sembunyi-sembunyi dari orang yang selalu berdakwah kepada kebaikan. Iya kan? Malu dia. Iya. Awas ada ustaz sembunyi-sembunyi. Iya. Mau melakukan satu hal yang mungkar, datang ustaz atau datang temannya yang sering mengajaknya kepada kebaikan, dia langsung sembunyi. Iya kan? Jadi malu. Bagaimana lagi untuk mengajak? Untuk melakukannya saja di depannya dia malu. Maka untuk mengajaknya tentu dia lebih malu lagi. Ini manfaat yang pertama. Akan menjadi benteng baginya. Ya di samping itu, mengajak kepada yang ma'ruf, dan melarang dari yang mungkar adalah kewajiban ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di sisi lain dia merupakan benteng untuk dirinya dari ajakan-ajakan kepada kemungkaran. Baik. Kemudian manfaat bagi orang lain, maka dengan dakwah akan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am." Sungguh Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dakwah yang engkau sampaikan, maka itu lebih baik bagimu dibanding engkau memiliki unta merah. Unta merah ini dijelaskan para ulama adalah penggambaran harta dunia yang paling berharga, bukan sebuah pembatasan. Tapi harta dunia yang paling berharga sekalipun, maka memberikan hidayah kepada seseorang atau menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah, itu jauh lebih baik. Jadi subhanallah, tatkala kita mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, dan itulah nama lain daripada dakwah. Dakwah itu hakikatnya dua hal itu saja. Mengajak kepada yang baik, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan melarang dari kemungkaran, yaitu dari segala yang bertentangan dengan syariat. Itulah dakwah. Maka siapa yang melakukannya, dia akan mendapatkan paling tidak dua kebaikan, dua kemanfaatan. Kemanfaatan untuk dirinya sebagai benteng dari ajakan-ajakan kepada kemungkaran, dan juga kemanfaatan untuk orang lain, yaitu menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah. Dan subhanallah, kalau kita latih anak kita sejak kecil, maka sampai dia dewasa, dia tidak canggung lagi untuk berdakwah. Dia tidak malu-malu lagi untuk berdakwah. Dia sudah terbiasa untuk mengatakan yang hak walaupun pahit. Dia sudah terbiasa untuk berani. Yang hak dikatakan hak, yang salah dikatakan salah. Dan dia tidak akan mudah diajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran. Maka di sini ada satu peringatan bagi setiap orang tua. Hakikatnya anak itu benar-benar kewajiban orang tua untuk mendidik dan menjaganya. Jangan dulu berpikir orang lain, seperti misalkan pihak sekolah atau guru-gurunya di pondok pesantren, yang punya kewajiban untuk mendidiknya. Orang tuanya terlebih dahulu. Karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran, "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Maka ini kewajiban pertama kali bagi setiap orang tua. Dan di antara kewajibannya adalah melatih mereka untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Sebagaimana ayat ini juga menunjukkan bahwa yang namanya amal saleh terkadang perlu latihan, terkadang perlu pembiasaan, karena berat bagi jiwa, berat bagi hawa nafsu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu diliputi oleh hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Afwan, yang dibenci oleh hawa nafsu. Itu surga. Diliputi oleh hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Sebaliknya neraka diliputi oleh hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Maka terkadang perlu latihan. Perlu dilatih sejak kecil. Iya. Bertahap sedikit demi sedikit sampai terbiasa. Kalau sudah terbiasa, maka akan semakin ringan di dalam menjalankan suatu kebaikan. Bahkan yang akan terjadi adalah sebaliknya. Ketika dia sudah terbiasa dalam menjalankan kebaikan, nah ketika dia menyelisihi kebaikan tersebut, akan berat bagi jiwanya. Inilah manfaatnya mendidik anak sejak kecil dan melatih mereka dengan penuh kesabaran. Baik. Qala al-fa'idatul rabi'ah wal-arba'un. Pelajaran yang ke 44. Al-wasiyatu bis-sabr. Wasiat untuk bersabar. La siyama ad-du'a ila Allah wal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Terutama para dai yang mengajak kepada Allah, yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Ini lebih butuh untuk bersabar. Fa maqamuhum yahtaji ila sabrin 'azim. Maka kedudukan mereka, kata Syekh, membutuhkan kesabaran yang besar. Oleh karena itu, hal ini sudah dipahami oleh Luqman. Beliau sudah paham perintah yang dia wasiatkan kepada anaknya, dia sudah paham ini berat. Tapi mau apa lagi? Yang namanya kewajiban mesti disampaikan dan mesti dia tunaikan. Oleh karena itu, setelah dia mewasiatkan untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, beliau susul dengan wasiat apa? Wasiat untuk bersabar. Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Maka di sini ada peringatan bagi kita pentingnya kesabaran, terutama bagi orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Artinya, jalan berdakwah yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita akan melaluinya juga, bukan jalan yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan atau kelapangan, tetapi dia adalah jalan yang penuh onak dan duri, penuh berbagai macam tantangan dan rintangan yang mesti kita hadapi. Dan ini sudah harus kita sadari sejak awal. Sehingga kalau kita sudah paham hal ini, ketika kita mendapatkan berbagai macam tantangan tersebut, kita tidak cengeng. Iya. Kita tidak banyak berkeluh kesah. Tetapi kita hadapi dengan apa? Kesabaran. Memang itu sudah mesti dihadapi. Iya. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan sebagaimana yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada beliau, bahwa orang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun celaan makhluk kepada mereka dan permusuhan makhluk kepada mereka, maka sesungguhnya tidak akan membahayakan mereka sedikit pun. Inilah hakikatnya. Ini adalah sebuah kepastian yang mesti dihadapi. Berdakwah adalah kewajiban. Berdakwah adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Barang siapa yang memiliki ilmu dan dia tidak berdakwah, maka dia bukanlah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Sebagaimana firman Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, wahai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Rasul? Ad'u ila Allah. Aku mengajak kepada Allah. Berdakwah kepada Allah. Ana 'ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah di atas ilmu dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Jadi ini adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus ditempuh oleh setiap umatnya sehingga mereka dikategorikan sebagai pengikut beliau. Walaupun mereka memiliki ilmu, tetapi mereka tidak mengikuti jalan beliau, tidak berdakwah, maka mereka belumlah dikategorikan sebagai pengikut beliau. Hanya saja, setiap orang yang berdakwah sudah harus memahami, ketika dia menempuh jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun harus menghadapi musuh seperti yang dihadapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Siapa musuh mereka? Setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Mereka saling membisikkan, mewahyukan, mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan ucapan-ucapan indah yang memukau. Iya. Ucapan-ucapan indah namun menipu. Jadi itu sudah ketetapan Allah. Bagi nabi dan para pengikutnya akan ada musuh-musuh. Dan musuh-musuh itu bukan hanya dari kalangan jin, tetapi juga dari kalangan manusia yang akan menghalang-halangi dakwah mereka, yang akan menyakiti mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, harus dihadapi dengan kesabaran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasannya la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun. Tidak sedikit pun membahayakan mereka celaan orang terhadap mereka. Tidak sedikit pun membahayakan mereka penyelisihan orang terhadap mereka sampai datang ketetapan Allah dan mereka dalam keadaan menang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah yang dimaksudkan adalah berhembusnya angin yang akan mematikan seluruh kaum mukminin menjelang hari kiamat. Sampai datang hari tersebut, mereka akan tetap ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan membahayakan apa yang dilakukan makhluk terhadap mereka berupa permusuhan dan celaan apabila mereka bersabar tentunya dan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya teladan di dalam kesabaran. Bagaimana sabarnya beliau luar biasa dalam menghadapi gangguan kaum musyrikin ketika beliau berdakwah di Makkah, kemudian di Madinah, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau dan Allah telah memenangkan agamanya. Iya. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dan Allah secara khusus memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah engkau sebagaimana para Rasul ulul azmi telah bersabar. Dan kesabaran yang dihadapi oleh orang yang berdakwah itu seringkali dia perlukan ketika menghadapi gangguan psikis daripada gangguan fisik. Iya. Jadi jangan dikira bahwa kesabaran yang kita perlukan hanya gangguan fisik saja. Bisa jadi gangguan yang sifatnya psikis. Nama baik dirusak misalkan. Digibahi, dicela, dicerca. Dan ini bahkan bisa lebih berat dibanding gangguan fisik. Makanya Rasul-rasul ulul azmi itu siapa saja mereka? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Alaihi wassalatu wassalam. Iya, ini lima. Tapi kalau kita perhatikan di dalam sejarah seluruh para nabi dan rasul, siapa yang lebih menderita secara fisik? Ada yang tahu? Siapa yang lebih menderita secara fisik? Nabi Ayyub alaihi salam. Penyakit secara fisik yang beliau derita luar biasa. Tapi ternyata beliau tidak termasuk kategori Rasul Ulul Azmi. Dikatakan para ulama hikmahnya itu apa? Karena penderitaan para nabi dan Rasul Ulul Azmi tersebut itu lebih besar. Penderitaan secara psikis. Demikian pula Nabi Yunus. Luar biasa penderitaan fisiknya. Ditelan oleh ikan. Hidup di dalam tubuh ikan. Siapa yang bisa tahan? Ya, berhari-hari mungkin berbulan-bulan dalam kegelapan. Iya. Tetapi yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Nabi Ulul Azmi itu lebih besar. Jadi perlu kesabaran untuk menghadapi dua hal tersebut. Iya. Dan terkadang atau bahkan seringkali gangguan fisik itu lebih ringan daripada gangguan yang sifatnya non fisik. Baik. Maka perlu menghadapi kesabaran, perlu menghadapi hal tersebut dengan kesabaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menghadapi gangguan kaumnya dengan kesabaran yang luar biasa. Betapa sabarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai ketika beliau dalam keadaan sangat sedih diakibatkan penolakan kaumnya terhadap dakwah beliau. Ini Nabi yang diutus. Diutus dengan segala macam yang dapat menguatkan dakwahnya. Dengan apa? Dengan ayat, yaitu mukjizat. Dengan Al-Quran, dengan akhlak mulia, dengan tutur kata yang mengena. Tetapi dengan semua itu mereka menolak dakwah beliau. Maka ketika beliau dalam keadaan sangat bersedih, datang malaikat Jibril alaihissalam dan mengabarkan, ini ada malaikat penjaga gunung. Kalau kamu mau, gunung ini akan dilemparkan kepada mereka. Iya. Namun apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan aku menginginkan Allah mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Lihat bagaimana kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dalam keadaan beliau sudah disakiti, diganggu, ditolak dakwahnya, dan sudah datang malaikat mau menolong beliau dengan menghancurkan kaum tersebut. Mungkin kalau kita mengatakan biarlah mereka hancur supaya jadi pelajaran bagi orang lain, iya, tapi tidak bagi beliau. Beliau bersabar atas mereka, dan terbukti setelah itu mereka kemudian beriman. Demikian pula keturunan-keturunan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Jadi perlu kesabaran. Dan dikatakan para ulama, kesabaran yang dibutuhkan seseorang di dalam tiga hal, yaitu sabar di dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangannya, dan sabar di dalam menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Baik. Qala al-fa'idatul khamisah wal arba'un. Pelajaran yang ke-45. Inna azaimal umur la yanhadu li fi'liha illa nufusul kibar. Sesungguhnya perkara-perkara yang diwajibkan, perkara-perkara besar, tidak ada yang dapat bangkit untuk mengamalkannya kecuali orang-orang yang memiliki jiwa besar. Ini dipahami di akhir ayat ke-17. Luqman berkata, inna dzalika min azmil umur. Setelah beliau memerintahkan salat, kemudian memerintahkan untuk berdakwah, lalu memerintahkan untuk bersabar, maka beliau mengatakan, sesungguhnya yang demikian itu dari hal-hal yang Allah wajibkan, yakni hal-hal besar, hal-hal yang sangat penting sekali. Maka tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang memiliki jiwa besar. Karena hanya orang-orang yang memiliki jiwa besar yang sanggup untuk bersabar di dalam menghadapi berbagai macam rintangan dan cobaan. Adapun orang yang sempit hatinya, kecil jiwanya, kerdil dirinya, mentalnya lemah, maka dia tidak akan sanggup untuk benar-benar menjalankan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Apalagi hal-hal besar seperti ini. Berdakwah kepada Allah, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Ini termasuk perkara-perkara besar. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali para pemilik jiwa besar. Orang-orang yang lapang dadanya. Karena sudah pasti dia akan menghadapi berbagai macam rintangan. Iya. Qala al-faidatu sadisah wal arba'un. Pelajaran yang ke-46. At-tahdhir min al-fakhri wal khuyala. Peringatan dari kesombongan dan keangkuhan. Fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dalam ayat yang berikutnya, sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang membanggakan diri lagi sombong. Dikatakan Imam Ibnu Katsir, mukhtal maknanya adalah mu'jibun fi nafsih. Orang yang mengagumi dirinya, bangga terhadap dirinya, merasa hebat. Adapun fakhur maknanya adalah ay ala ghairihi. Dia merasa lebih hebat daripada orang lain. Maka ini dua hal yang terlarang. Iya. Yang pertama bangga diri, ujub, kagum terhadap dirinya dengan segenap kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, baik kenikmatan dunia maupun kenikmatan agama. Sama saja. Kalau ada kekaguman seseorang terhadap dirinya, bangga dia terhadap dirinya, merasa dirinya tinggi, maka ini tercelah. Dikatakan dalam ayat ini, innallaha la yuhibbu kulla mukhtal. Sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang bangga diri. Kemudian yang berikutnya, fakhur. Lagi menyombongkan diri. Yakni merasa lebih hebat daripada orang lain. Ini dua hal yang tercelah. Ujub dan kibir, sombong. Iya. Dan ini penyakit orang yang Allah berikan kenikmatan. Iya. Penyakit orang yang Allah berikan kenikmatan. Baik nikmat ibadah maupun nikmat duniawi. Makanya, yang diantara yang sering diperingatkan para ulama, hati-hati penyakit ahli ibadah. Ujub. Merasa diri paling sejati. Iya. Orang lain semuanya imitasi. Ini bahaya. Kalau sudah ada anggapan seperti ini dalam diri seseorang, maka ini adalah tanda kehancurannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun muhlikat." Tiga perkara yang membinasakan. I'jabul mar'u bi nafsihi, syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Kekikiran yang ditaati. Kemudian hawa nafsu yang dituruti. Dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Ini tiga perkara yang membinasakan seseorang. Iya. Dalam masalah ibadah tidak boleh dia membanggakan diri. Apalagi dalam masalah duniawi. Maka lebih tercela lagi. Kalau dalam ibadah saja, misalkan seorang wanita muslimah, masya Allah, Allah berikan taufik untuk dia bisa mengenakan jilbab yang syar'i, jilbab yang lebar, menutup seluruh tubuhnya, tidak ketat. Ini sebuah kenikmatan. Tapi hati-hati, jangan sampai dia bangga terhadap dirinya, dia menganggap dirinya yang paling hebat. Ini penyakit. Iya. Kalau dia menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain, maka penyakitnya lebih besar. Itulah kesombongan. Hati-hati. Makanya amalan hati itu lebih penting daripada amalan anggota tubuh. Ini perlu diperhatikan. Disinilah pentingnya seseorang mempelajari tauhid dengan benar. Sebab kesombongan itu menafikan penghambaan, menafikan tauhid. Iya. Hamba itu, namanya hamba, abdun, selalu berada posisinya di bawah. Maka tidak pantas dia untuk menyombongkan diri. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengingatkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji zarrah sekalipun. Iya. Jadi amalan hati sangat penting sekali, lebih penting daripada amalan zahir. Dan itulah keahliannya orang-orang yang belajar tauhid. Orang-orang yang mendalami ilmu tauhid, hatinya dia jaga, hatinya dia perbaiki, hatinya dia jaga untuk selalu beribadah kepada Allah, bukan beribadah dengan zahirnya saja. Dan itu akan melembutkan hatinya serta akan berpengaruh di dalam perangainya, dalam sikapnya kepada orang lain. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itulah negeri akhirat. Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi ini, tidak pula kerusakan. Dan surga itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah akhirat Allah persiapkan bagi orang-orang yang suka merendahkan diri, bagi orang-orang yang tawadu, tidak sombong, tidak merasa lebih baik daripada orang lain, tidak membanggakan dirinya. Ini adalah semuanya penyakit-penyakit yang merusak sifat penghambaan seseorang. Dan ini semuanya dari kelemahan iman, dari lemahnya tauhid. Dan lemah tauhid itu berasal dari apa? Dari kebodohan terhadap tauhid. Dari kebodohan tentang Allah, tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Karena tidak mempelajari tauhid dengan benar. Iya. Jadi sangat tercelah. Merasa sombong dengan ibadah atau ujub dengan ibadah. Maka tentunya lebih tercela lagi kalau seseorang ujub dan sombong dengan dunia yang ada pada dirinya, padahal itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Sebagaimana yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan dunia ini di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Jadi apa yang pantas dibanggakan dari dunia ini kalau nilainya tidak lebih dari satu sayap nyamuk? Baik. Qala al-fa'idatus sabi'ah wal arba'un. Pelajaran yang ke-47. Masya Allah, sebentar lagi selesai insyaAllah ta'ala. Kita sudah sampai di pelajaran yang ke-47. Ad-da'watu ila tawassut wal-i'tidal. Ajakan untuk bersikap pertengahan dan seimbang. Iya. Tidak berlebih-lebihan, tidak juga mengurang-urangi. Ini termasuk prinsip dasar di dalam Islam. Dan ini dapat dipetik dari ucapan Luqman kepada anaknya, waqsid fi masyika. Sederhanalah engkau di dalam berjalan. Waqdud min sautik. Dan lunakkanlah suaramu. Inna ankaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya sejelek-jeleknya suara adalah suaranya keledai. Maka dipahami dari rangkaian ayat-ayat ini bahwa Islam mengajak pada sikap pertengahan, sikap seimbang, tidak berlebih-lebihan, tidak pula mengurang-urangi dalam segala hal. Dalam berjalan misalkan, waqsid fi masyik, sederhanalah engkau dalam berjalan, yakni tidak menyombongkan diri, tidak menampakkan kesombongan dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan. Waqdud min sautik, dan lunakkanlah suaramu. Tidak berlebih-lebihan di dalam berbicara. Tidak berbicara atau mengeraskan suara melebihi apa yang dibutuhkan oleh orang yang mendengarkan. Iya. Maka di situ terkandung ajakan untuk selalu bersikap pertengahan dalam segala hal. Dan Islam adalah agama pertengahan dalam banyak hal. Dalam banyak ajaran Islam selalu berada di pertengahan antara apakah Yahudi dan Nasrani, atau antara orang kafir yang ini dan yang itu, dalam berbagai macam permasalahan. Contohnya, di dalam keimanan terhadap Rasul. Orang-orang Yahudi, mereka meremehkan para Rasul. Adapun orang Nasrani, mereka berlebih-lebihan, gulu di dalam memuliakan para rasul, sehingga mereka bahkan mengangkat Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan mereka. Adapun kaum muslimin, mereka memuliakan para rasul, tidak meremehkannya, tetapi juga tidak mengangkatnya melebihi kadarnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Iya. Demikian di antara contohnya. Sebagaimana dijelaskan para ulama, Ahlus Sunnah itu adalah kelompok yang selalu berada di pertengahan di antara kelompok-kelompok sesat yang ada. Contohnya, dalam menyikapi para sahabat, ada kelompok Rafidah yang gulu terhadap Ahlul Bait. Gulu terhadap Ahlul Bait. Iya. Berlebih-lebihan. Dan ada kelompok Nasibah yang membenci Ahlul Bait. Maka Ahlus Sunnah di pertengahan. Iya. Di dalam ibadah, ada golongan Khawarij yang berlebih-lebihan di dalam menyikapi para pelaku dosa besar, sampai mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Dan ada golongan Murji'ah yang sebaliknya, mereka menganggap dosa apapun tidak ada pengaruhnya bagi keimanan. Itu namanya Murji'ah. Ahlus Sunnah di pertengahan. Ahlus Sunnah mengatakan setiap dosa itu mempengaruhi keimanan, setiap dosa itu melemahkan keimanan, sebagaimana ketaatan menguatkan keimanan. Tetapi tidak sampai mengkafirkan pelakunya apabila itu memang bukan dosa kekafiran. Itu Ahlus Sunnah di pertengahan. Dalam banyak bab, Islam adalah agama pertengahan di antara agama-agama yang ada, dan Ahlus Sunnah adalah manhaj pertengahan di antara kelompok-kelompok sesat. Karena memang itulah ajakan yang selalu Islam mengajak kepadanya. Ad-da'watu ila tawassut wal i'tidal. Dakwah kepada pertengahan dan keseimbangan. Iya. Qala al-fa'idatu tsamina wal arba'un. Pelajaran yang ke-48. Isbatu sifatil mahabbah lillahi azza wa jalla. Penetapan adanya sifat al-mahabbah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana dipahami ini? Yaitu dari firman Allah, inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang membanggakan diri lagi sombong. Membanggakan diri lagi sombong ini ada beberapa penafsiran. Tadi satu sudah kita sebutkan, mukhtal itu dia kagum terhadap dirinya, fakhur dia sombong atas orang lain, dia menganggap lebih tinggi daripada orang lain. Ada penafsiran yang lain, mukhtal itu maknanya dia sombong, dan kesombongannya itu nampak di dalam penampilannya. Di dalam penampilannya, dalam pakaiannya, dan lain sebagainya. Ya, makanya Rasulullah SAW melarang isbal bagi laki-laki. Yaitu mengenakan pakaian sampai menutupi mata kaki. Karena itu pakaian yang menunjukkan kesombongan seseorang menurut syariat. Walaupun dia menganggap atau dia merasa dia tidak sombong, tapi menurut syariat itu adalah kesombongan. Kemudian fakhur itu adalah kesombongan dalam ucapan. Ini penafsiran yang lain. Baik. Di dalam ayat ini dikatakan Allah tidak mencintai setiap orang yang membanggakan diri lagi sombong, atau setiap orang yang sombong dalam perbuatan maupun ucapan. Maka kalau begitu, Allah mencintai orang yang tidak sombong, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Maka di sini ada penetapan sifat al-mahabbah, cinta bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, apakah Allah dinamakan al-muhib yang mencintai, sehingga kita bisa bernama dengan Abdul Muhib? Jawabannya tidak. Karena tidak setiap sifat bisa menjadi nama bagi Allah. Adapun setiap nama Allah terkandung padanya sifat Allah, sudah pasti. Allah bernama Ar-Rahman, maka terkandung padanya sifat rahmat yang luas, yang melekat pada dirinya. Adapun Ar-Rahim, sifat rahmat, yaitu perbuatan Allah mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Iya. Jadi setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Namun tidak setiap sifat Allah dapat dinamakan atau dapat dijadikan nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ayat ini terdapat menetapkan sifat al-mahabbah bagi Allah. Sifat mahabbah bagi Allah, Allah mencintai dan dicintai. Allah mencintai dan dicintai. Dan ahlu sunnah meyakini sifat cinta bagi Allah adalah sifat yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Adapun bagaimana bentuknya, apakah seperti mencintainya fulan atau allan, tentunya tidak demikian. Iya. Tetapi kita yakini sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Bagaimana bentuknya secara persis, kita enggak tahu. Kaifiahnya, bentuknya, kita enggak tahu. Jangankan Allah. Kadang kita juga enggak paham bagaimana sih kayak kita mencintai. Atau Nabi SAW pernah bersabda, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini gunung. Gunung apa? Uhud. Dia cinta kepada kita dan kita juga cinta kepada mereka. Apa kita mengerti bagaimana cara dia mencintai? Iya. Ini untuk makhluk. Kadang kita bingung bagaimana cara dia mencintai. Tentunya untuk Allah subhanahu wa ta'ala lebih-lebih lagi. Iya. Maka kita yakini saja Allah mencintai sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Yang tidak sama dengan cara mencintainya makhluk. Walaupun dari sisi nama itu sama. Makhluk mencintai, Allah juga mencintai. Makhluk mendengar, Allah juga mendengar. Tetapi dari sisi hakikatnya, kaifiahnya, bentuknya, tentunya tidak sama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Makanya, seorang kalau dia mengingkari sifat istiwa, ini yang paling banyak diingkari oleh ahlul bid'ah. Kalau mereka mengingkari sifat istiwa, karena menurut mereka, kalau kita meyakini Allah istiwa, itu melazimkan kita menyamakan Allah dengan makhluk yang membutuhkan tempat. Yang memerlukan tempat. Itu sama saja mereka akan menghilangkan seluruh sifat. Sifat cinta, sifat mendengar, melihat. Kenapa? Alasannya sama dengan makhluk. Padahal tidak demikian. Kita tetapkan sifat itu bagi Allah, namun sifat itu tidak sama dengan sifatnya makhluk. Iya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Dan kalau seseorang sudah memahami Allah memiliki sifat mahabbah, maka tentunya dia berusaha untuk meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Al-fa'idatu tasi'ah wal-arba'un. Pelajaran yang ke-49. Da'watu syari'ah ila makarimil akhlaq wa tahdhiruha min radi'iha. Da'wah syari'at yang mulia ini kepada akhlak yang mulia dan memperingatkan dari akhlak yang tercela. Subhanallah, rangkaian ayat-ayat yang kita dengarkan tadi dari nasihat Luqman alaihissalam, perintah salat, perintah amar ma'ruf nahi mungkar, perintah untuk bersabar, perintah atau larangan sombong, larangan berpaling dari manusia ketika berbicara karena sombong, larangan berjalan dengan sombong, kemudian perintah untuk sederhana dalam berjalan dan melunakkan suara, tidak mengeraskannya. Ini semuanya ada satu pelajaran yang penting bagi kita, adalah bahwa syariat ini mengajak kepada setiap amalan yang terpuji, setiap akhlak yang mulia, dan melarang dari setiap akhlak yang rendah. Inilah diantara maksud-maksud syariat, tujuan-tujuan syariat, yang dipahami apabila kita mengumpulkan seluruh dalil. Inilah pentingnya kita bagaimana membaca dan mempelajari penjelasan para ulama. Dari seluruh dalil-dalil itu ada satu kesimpulan penting, bahwa syariat kita senantiasa mengajak kepada akhlak yang terpuji dan melarang dari setiap akhlak yang rendah. Maka ayat ini terdapat pelajaran yang agung bagi kita tentang kedudukan akhlak yang sangat tinggi bagi setiap muslim. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwasiat kepada para sahabat, beliau mengatakan, "Ittaqillah haitsuma kunta wa addi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan ikutkanlah perbuatan yang baik setelah perbuatan yang jelek. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Perhatikan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama mengatakan bertakwalah kepada Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan pergaulilah manusia dengan cara yang baik. Padahal itu juga bagian dari ketakwaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Tujuannya apa? Agar kita mengerti bahwasannya ketakwaan itu bukan sekedar ibadah seseorang kepada Allah, tetapi bagaimana dia bersikap kepada manusia. Berkata Al-Hafiz, "Hadza min khisal at-taqwa." Akhlak mulia itu bagian dari ketakwaan. "Wala tatimmu taqwa illa bihi." Dan ketakwaan itu tidak akan sempurna kecuali dengannya. "Wa inna ma afradahu bizikril hajati ila bayani." Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya secara terpisah karena ada kebutuhan untuk menjelaskan. Apa kebutuhannya? "Fa inna katsiran minan nasi." Karena sesungguhnya kebanyakan manusia yadhunnu anna taqwa hiya alqiyam bihaqqillah duna huquqi ibadihi. Mereka menganggap ketakwaan itu adalah sekedar menunaikan hak Allah tanpa menunaikan hak hamba-hambanya. Ini yang terjadi pada banyak manusia, diperingatkan oleh Ibnu Rajab, terjadi di masanya. Terlebih lagi di masa kita ini. Fanassalahu alal amri bi ihsanil isra linnas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perintah untuk melakukan pergaulan yang baik terhadap manusia. Iya. Jadi ini untuk peringatan. Betapa akhlak mulia, bersikap yang baik kepada manusia itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam syariat yang mulia ini. Maka perhatikan, di antara wasiat-wasiat Luqman adalah wasiat yang berkaitan bagaimana cara seseorang itu berbicara dengan manusia, cara dia berjalan di tengah-tengah manusia, dan seterusnya. Maka ini bukan permasalahan sepele, ini perlu diperhatikan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Demikian pula beliau telah bersabda, "Wa ma aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallahi wa husnul khuluq." Tahukah kalian, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga itulah takwa kepada Allah dan kebaikan akhlak. Dan juga sabda beliau, "Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Iya. Makanya di antara tanda kebaikan seseorang sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sikap baiknya terhadap keluarganya. Sikap baiknya terhadap istri dan anaknya. dan itu adalah sebesar-besarnya tanda kemuliaan akhlak seseorang. Kalau dia sudah mampu untuk berakhlak mulia terhadap keluarganya sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Artinya yang paling baik di dalam bersikap. Jadi ayat-ayat yang mulia ini yang berisi tentang ajakan kepada akhlak yang mulia, kepada perangai-perangai yang terpuji, menunjukkan kepada kita akhlak sangat penting di dalam kehidupan kita untuk diperhatikan dan dijaga dengan baik. Tidak boleh dipandang remeh. Betapa telah rusak suatu dakwah walaupun dakwahnya didasari dengan ilmu. Dakwahnya adalah dakwah yang hak, dakwah kepada tauhid dan sunnah. Rusak hanya karena apa? Hanya karena kejelekan akhlak. Orang-orang yang mengajak kepada dakwah tersebut, orang-orang yang memikul dakwah tersebut, karena kejelekan akhlaknya rusak dakwahnya. Dan apabila rusak dakwahnya, maka itu memberikan kemudaratan bukan hanya untuk dirinya saja, kemudaratannya kepada Islam, kemudaratannya kepada dakwah, dakwah kepada tauhid dan sunnah. Iya. Maka ini hasilnya apabila akhlak ini diremehkan. Iya. Sebaliknya, orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, namun mereka mampu menunjukkan kemuliaan akhlak, justru mereka yang banyak pengikutnya. Bukan dakwah kita memperbanyak pengikut, bukan. Tetapi kalau sedikitnya pengikut karena kesalahan kita, maka itu juga tidak benar. Iya. Maka betapa banyak orang yang mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kesyirikan dan bid'ah, banyak pengikutnya karena apa? Karena kemuliaan akhlaknya, bagusnya tutur katanya, pergaulannya yang baik. Iya. Memenuhi janji, membayar hutang, jujur dalam jual beli. Iya. Ini semuanya yang membantu dakwah seseorang. Iya. Jadi penting sekali akhlak mulia di dalam kehidupan seseorang, terutama dalam kehidupan para penuntut ilmu, para dai yang mengajak kepada manhaj yang hak. Walhamdulillah, kita akan masuk pada pelajaran yang terakhir. Qala hafizahullahu taala al-fa'idatul khamsun, pelajaran yang ke-50, ahammiyatu darbil amsal fit ta'lim, pentingnya menggunakan permisalan-permisalan di dalam pengajaran. Inilah diantara metode Al-Quran was sunnah, yaitu memberikan permisalan-permisalan di dalam pengajaran untuk mendekatkan pemahaman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menghikayatkan ucapan Luqman, waqdud min sawtik, lunakkanlah suaramu wahai anakku, inna ankaral aswat la sawtul hamir. Sesungguhnya sejelek-jeleknya suara adalah suaranya keledai. Maka suara yang dikeraskan diperumpamakan dengan suaranya keledai. Dari sisi apa? Dari sisi tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, dan dapat menyakiti serta mengganggu. Jadi dengan begitu, seseorang yang kita ajarkan akan lebih memahami apa yang kita sampaikan. Iya. Jadi terkadang perlu kita gunakan permisalan-permisalan untuk memudahkan pemahaman orang yang kita didik atau orang yang kita sampaikan pengajaran, apakah anak-anak kita maupun orang lain. Ini diantara metode-metode pengajaran yang ada dalam Al-Quran was sunnah. Dan kalau kita gali, sungguh sangat banyak. Sungguh sangat banyak metode-metode pendidikan, cara-cara pengajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa kita petik di antara metode-metode tersebut di dalam pembahasan-pembahasan kita yang akan datang. Walhamdulillah, kita telah selesai dari kitab ini tentang 50 pelajaran berharga yang bisa kita petik dari nasihat Luqman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dan keberkahan kepada kita dalam ilmu yang telah kita ketahui dan mengajarkan kita ilmu yang belum kita ketahui. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Salam. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan. Katanya berdakwah bisa membuka pintu hidayah untuk orang lain. Tapi bagaimana bila berdakwah namun dibilang riak dan sok benar sendiri? Dakwah termasuk sebab yang dengannya Allah membukakan hidayah atau memberikan hidayah bagi orang lain. Adapun ketika seorang berdakwah kemudian dibilang riya dan sok benar sendiri, maka ketahuilah itu bagian dari cobaan dan tantangan serta bisikan syaitan di dalam berdakwah. Iya. Baik setan manusia maupun setan jin. Itulah di antara tipuan syaitan terhadap orang yang beribadah. Sama seperti orang yang gak mau sholat berjamaah di masjid. Laki-laki yang wajib sholat di masjid. Dia gak mau sholat di masjid. Alasannya apa? Takut riya. Maka ketika dia meninggalkan sholat di masjid, atau dia tidak berdakwah karena takut riya, sesungguhnya dia telah terjatuh pada riya dalam bentuk yang lain. Iya. Yaitu dia meninggalkan ibadah karena siapa? Karena manusia juga kan? Takut dicela orang, takut dianggap riya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi teruskan berdakwah dan ikhlaskan niat. Riya itu, ikhlas atau riyanya seseorang itu di hatinya, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang bisa memvonis kamu ini riya. Kamu sok benar sendiri. Gak ada yang mampu. Kenapa? Karena itu ada dalam hatinya. Siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Maka luruskan niat kita dan teruskan berdakwah. Baik. Secara teori setiap mukmin harus bersabar. Tapi mengapa secara praktik bersabar itu sangat sulit? Bagaimana cara bersabar yang baik? Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Jadi, semua itu perlu ada usaha. Iya. Semuanya perlu ada usaha dan memang sulit. Kecuali bagi siapa yang Allah mudahkan. Maka di samping adanya usaha, juga meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan melakukan sebab-sebab yang dapat membantunya untuk sabar. Di antaranya apa? Memilih teman-teman pergaulan yang baik. Demikian pula menuntut ilmu yang menguatkan keimanan. Dan kesabaran itu selamanya selalu berkait dengan keimanan. Semakin kokoh keimanan seseorang, semakin kuat kesabarannya. Maka perlu untuk menuntut ilmu dan menguatkan keimanan. Agar dia lebih bisa untuk bersabar. Tolong berikan kisah-kisah maupun cerita yang berhubungan dengan tema kajian agar lebih bisa mudah diingat sebagai cerminan. Ya ini tadi kisah semuanya ini yang kita sebutkan. Kisah Luqman alaihissalam. Ya mudah-mudahan insyaallah taala ke depan kita tambahkan kisah-kisah kesabaran yang lain. Ya mungkin satu saya sebutkan. kisah kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah satu ya, saya sebutkan. Dan satu lagi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat di Ka'bah. Iya. Datang seorang kafir Quraisy, apa yang dia lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia tuangkan kotoran di atas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dihadapi beliau dalam dakwah beliau, dalam beribadah kepada Allah. Ini beliau sedang sujud. Dia tuangkan kotoran. Dan beliau bersabar menghadapi itu semua. Iya. Lalu datang Fatimah, anaknya beliau radhiyallahu anha, dan membersihkan kotoran tersebut. Dan banyak kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau bersabar menghadapi gangguan kaumnya. Baik. Kalau kita punya sesuatu barang yang mewah atau mahal dan kita bangga memakainya, apakah termasuk sombong? Misal dalam hati, baju saya bagus. Kalau sekedar kita menggunakannya tanpa membanggakan diri dengannya, maka tidak apa-apa. Iya. Tapi kalau kita membanggakan diri, merasa diri lebih hebat dengan pakaian tersebut, maka ini tidak benar. Inilah yang dimaksud di dalam ayat tadi. Iya. Kalau merasa bagus, itu juga tidak masalah. Tapi merasa bangga, merasa tinggi dengan hal tersebut, merasa lebih baik dengan hal tersebut, itulah yang dimaksud dengan kesombongan. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas." Kesombongan itu adalah menganggap, menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Menganggap remeh manusia karena merasa lebih tinggi daripada mereka. Itulah kesombongan. Iya. Tidak ada masalah seorang menggunakan barang yang mahal, barang yang mewah, kalau memang dia mampu untuk membeli. Iya. Tetapi jangan dia merasa sombong dengannya. Dan itu hakikatnya adalah sesuatu yang rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah muncul rasa sombong dalam diri seseorang kecuali karena dia bodoh. Dia tidak mengerti hakikat barang yang dia miliki. Barang yang dia miliki itu, kalau dikumpulkan seluruh dunia ini yang semisal dengannya, itu gak lebih dari satu sayap nyamuk. Apa yang mau disombongkan? Iya. Karena kebodohan dia tidak mengerti hakikat barang yang dia miliki tersebut. Baik. Mohon nasihat dalam mendidik anak yang sudah balig, yang bila diberitahu suatu dalil, dia membantahnya atau mempertanyakannya seperti tidak mau terima, tapi pada akhirnya menerima juga. Ini bagus kalau dia masih menerima juga. Dan jangan langsung kita berprasangka bahwa dia tidak mau menerima. Mungkin karena dia punya sifat kritis atau sifat yang mau belajar lebih jauh. Iya. Kadang seperti itu kan? Justru karena dia ingin belajar lebih jauh, dia tidak mau taklid ikut-ikutan begitu saja. Maka disinilah pentingnya ilmu bagi orang tua. Iya. Makanya mendidik anak itu perlu ilmu. Sehingga kalau menghadapi anak seperti ini, bisa untuk menjawab karena punya ilmunya. Iya. Ya kalau tidak bisa menjawab, sudah bilang aja nanti, tanya sama ustaz ya. Sabar. Iya. Disinilah pentingnya ilmu dan kesabaran. Iya. Walhamdulillah, ini satu yang disyukuri kalau pada akhirnya dia menerima juga. Perlu ilmu dan kesabaran. Baik. Bagaimana cara berakhlak baik kepada suami dan anak-anak? Tolong berikan contoh. Berakhlak baik kepada suami intinya adalah menyenangkan suami dan menuruti segala kemauannya selama itu bukan dosa. Selama itu bukan dosa. Bahkan kemauan suami dan perintah suami lebih tinggi daripada perintah orang tua. Andaikan orang tua perintahkan ke timur dan suami perintahkan ke barat, kita wajib untuk memenuhi perintah suami. Sepanjang perintah itu bukan perbuatan dosa. Itu saja intinya. Apa saja? Semuanya. Apa yang diinginkan suami? Semuanya. Iya. Baik yang berhubungan dengan kebutuhan biologisnya misalkan, atau kebutuhan-kebutuhannya yang lain. Selama itu bukan dosa, ditaati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka wanita aku akan perintahkan sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan besarnya hak suami. Besarnya hak suami atas istrinya. Adapun berbuat baik kepada anak-anak, maka semua perbuatan baik, selama itu bukan suatu perbuatan dosa, menyenangkan mereka, dan yang paling terpenting adalah pendidikan, nasihat. Sama juga terhadap para suami. Melihat kesalahan suami kita, nasihati dengan baik, dengan kata-kata yang lemah lembut, kalimat-kalimat yang indah. Iya, bukan dengan kata-kata yang kasar. Baik, wallahu a'lam. Apa kiat-kiat untuk berlapang dada? Kiat yang paling tinggi adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah. Menguatkan rasa cinta kepadanya. Tawakal, bergantung hanya kepadanya. Berharap hanya kepadanya. Dan takut kepadanya. Dan mengimani ketetapan-ketetapannya. Bahwa yang terjadi di alam ini semuanya telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harus diterima dengan lapang dada. Iya. Intinya ilmu. Ilmu tentang Allah. Tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Demikian pula tentang syariatnya. Dan tentang ketetapan-ketetapannya. Baik ketetapan syariat maupun ketetapan kauniyah yang terjadi di alam ini. Kalau kita mengilmuinya dengan baik, akan lahir keimanan yang kuat. Inilah yang akan melapangkan dada seseorang. Iya. Makanya nasihat-nasihat Luqman pertama kali adalah nasihat untuk mentauhidkan Allah dan nasihat untuk tidak menyekutukannya. Sebab kalau itu sudah dimiliki seseorang, akan lebih mudah dia menerima perintah-perintah yang lainnya, dan juga akan lebih mudah dia menerima atau menghadapi kenyataan hidup ini. Dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, akan ada berbagai macam tantangan. Iya. Maka dalam menghadapi kehidupan ini perlu kelapangan dada. Dan itu sudah dia siapkan terlebih dahulu dengan nasihat keimanan pertama kali. Iya. Ilmu dan iman selalu berjalan beriringan. Inilah yang akan menyebabkan seseorang lapang dadanya, besar jiwanya. Demikian pula banyak mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepadanya, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan dia diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah baginya. Tawakal kepada Allah akan melahirkan kekuatan hati dan kelapangan jiwa. Bergantung hanya kepada Allah. Iya. Demikian pula berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua diantara kiat-kiat untuk luasnya dan lapangnya hati seseorang. Baik. Bagaimana menyikapi orang yang kita ketahui solatnya masih bolong-bolong karena malas? Apakah sebagai orang kafir atau muslim? Pengkafiran itu ada dua bentuk. Pengkafiran perbuatan dan pengkafiran pelakunya. Kalau perbuatannya melakukan sholat masih bolong-bolong atau kadang sholat kadang tidak, maka ini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengkafirkan, dan ini pendapat Lajnah Da'imah Syekh Ibn Baz dan yang lainnya, meninggalkan satu sholat saja menurut para ulama tersebut itu sudah cukup, orang itu dapat difonis sebagai orang kafir berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi. Iya. Dan sebagian ulama berpendapat dia dikafirkan kalau dia meninggalkan kebanyakan sholat atau bahkan seluruhnya. Iya. Intinya sangat berbahaya meninggalkan sholat tersebut. Dia adalah amalan kekafiran. Maka kita vonis amalannya, amalan kamu, bahwa kamu sudah melakukan amalan kekafiran. Hati-hati wahai saudaraku, amalan yang kamu lakukan ini kafir, menyebabkan kamu dapat menjadi kafir. Ini dari sisi perbuatannya. Adapun orangnya, apakah kita bisa mengkategorikan dia sebagai orang kafir atau tidak, maka itu lain ceritanya. Maka itu terkait dengan bentuk pengkafiran yang kedua, yaitu pengkafiran terhadap orangnya. Yang pertama, pengkafiran terhadap perbuatannya. Perbuatannya kufur. Adapun yang kedua, pengkafiran terhadap orangnya. Maka ulama kita menjelaskan, orang muslim yang melakukan kekafiran itu tidak serta-merta menjadi kafir. Iya. Tidak serta-merta menjadi kafir. Dia dapat dihukumi kafir apabila misalkan sudah tegak hujjah atasnya. Tegak hujjah maksudnya apa? Dia sudah dijelaskan dengan baik dan dia paham. Iya. Makanya tidaklah yang mengkafirkan itu kecuali para ulama yang mampu untuk menegakkan hujjah. Adapun kita, kadang kita merasa sudah menegakkan hujjah padahal orang yang kita sampaikan belum paham. Iya kan? Belum paham apa yang kita sampaikan. Iya. Oleh karena itu, yang dapat mengkafirkan secara person orang tertentu itu bukan hak setiap orang. Iya. Itu adalah haknya para ulama. Namun kita dapat mengatakan amalannya kamu adalah amalan kekufuran. Hati-hati. Kamu dapat tergolong ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Itulah sebatas yang bisa kita lakukan. Yaitu memberikan nasihat. Memperingatkan. Bahwa amalanmu ini adalah amalan kekufuran. Berhati-hatilah wahai saudaraku. Bertobatlah kepada Allah. Sebelum engkau mati. Ketika tobat itu sudah tidak ada manfaat lagi. Walhamdulillah. Waktu kita sudah habis. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.